إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati billah a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita mempelajari daripada kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin. Masih dalam bab al-luqathah wal laqit. Hukum-hukum terkait dengan luqathah telah selesai kita bahas pada beberapa pertemuan yang telah lalu. Dan kini masih tersisa satu pembahasan, yakni al-laqit. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, waltiqatul laqit, dan memungut laqit. Apa itu laqit? Laqit dengan wazan fa'il, tetapi maknanya adalah maf'ul, yakni al-malqut. Ini suatu yang dipungut. Sama seperti jari, artinya adalah majruh. Qatil artinya adalah maktul. Itu secara bahasa. Suatu yang dipungut. Akan tetapi makna secara istilah tentunya mengalami penyempitan kepada sesuatu yang terpakai padanya kalimat tersebut. Apa secara istilah makna daripada laqit? Laqit adalah tiflun la yu'rafu nasabuhu wa la riquh nubidha fi makanin aw dhalla at-tariq. Itu definisinya. Definisi daripada al-laqit adalah tiflun, bocah, anak kecil. La yu'rafu nasabu, yang tidak diketahui nasabnya. Tidak diketahui nasabnya. Wala riquh, tidak pula diketahui statusnya sebagai budak ataukah merdeka. Nubidha fit tariq, nubidha fil makan, fi makanin, dia dibuang di satu tempat begitu. Atau anak kecil tersebut tersesat jalan. Kalau dibuang di satu tempat biasanya adalah bayi, masih bayi begitu, dibuang. Sering terjadi yang seperti ini. Meskipun pada asalnya tidak diketahui nasabnya, akan tetapi di saat seseorang dia mengaku bahwa dirinya adalah merupakan apa istilahnya, punya kekerabatan terhadap anak tersebut, maka diberikan kepadanya dengan beberapa syarat. Ya, tentunya syarat-syarat ya dibahas di dalam babnya ya. Karena dengan pengakuan seseorang dirinya memiliki hubungan, itu membawa kemaslahatan terhadap si anak. Tersambungnya nasabnya. Sedangkan tidak ada madarat pada selainnya. Apabila ternyata diaku oleh dua orang, satu pihak menyatakan, ini adalah anak saya. Yang lain juga mengatakan, itu adalah anak saya. Maka, berbeda pendapat dari kalangan para ulama. Sebagian menyatakan untuk melihat argumentasi masing-masing daripada dua orang yang klaim tadi. Sebagian ulama. Semisal, dia menyatakan itu adalah anak saya tahu persis ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri yang tidak tampak tentunya. Ya. Ciri-cirinya ada tembok di jidatnya, ya ini kelihatan. Setiap orang akan bisa mengangkatnya menjadi sebagai ciri. Semisal ada toh, misalnya, di bagian dalam tubuhnya. Ada toh warna biru di bagian atas pantatnya, misalnya. Iya kan? Nggak kelihatan kan? Ada tahilalat di bagian pundaknya, misalnya tertutup baju, pakaian nggak kelihatan. Atau di atas kepalanya, tertutup rambut, nggak kelihatan. Di atas kepala, ada tahilalat, sisi sebelah kiri, misalnya. Maka siapa yang memberikan ciri-ciri dan tepat ciri-ciri tersebut ada pada si anak tadi, diberikan kepadanya. Dan dinisbatkan kepadanya. Adapun pendapat sebagian yang lain, kalau tadi pendapat dari kalangan Hanafiyah. Pendapat dari mazhab Syafi'iyah menyatakan, dibawa kepada al-qa'if. Qa'if yakni orang yang memiliki kemampuan untuk menentukan dengan ciri-ciri tertentu, mampu untuk menentukan anak tersebut keturunan fulan ataukah tidak. Ini disebut qafah atau qa'if. Hanya dengan memperhatikan sebagian daripada anggota badan si anak tadi. Ya, dia melihat anak tersebut, kemudian melihat orang yang mengaku aku tadi. Itu adalah anaknya, dilihat. Bagian-bagian tubuhnya. Ini keahlian khusus ya. Disebut qa'if, orang yang punya keahlian tersebut. Kalau seorang ahli pencari jejak nasab seperti ini mengatakan iya ini anak betul keturunan fulan, maka indah syafi'iyah dinisbatkan kepadanya, karena tentunya hal itu lebih menjaga daripada si anak, lebih terpelihara dan lebih akan apa istilahnya membawa kemaslahatan besar dibandingkan anak tersebut tidak memiliki nasab dan tidak ada madarat pada orang lain dengan hal tersebut. Dan kalau yang mengklaim adalah seorang wanita, maka tidak bisa dinisbatkan kepada suaminya. Ya, hanya wanita ini saja. Klaim dari dia berarti anaknya, ya, dia. Fulan binti fulanah. Tidak kemudian dinisbatkan kepada suami si wanita. Kemudian tidak diketahui riqnya. Wala yu'rafu riqku. Tidak diketahui akan riqnya. Riq itu dalam artian ya ini perbudakannya. Al-asl daripada anak temuan itu dia hur, asalnya demikian. Ya, dia adalah merdeka, maka statusnya tetap sebagai anak ya, dan orang yang merdeka nantinya. Tumbuh sebagai orang yang merdeka. Karena dia tinggal di Darul Islam, di negeri kaum muslimin. Terlebih sekarang. Tidak ada lagi perbudakan di negeri-negeri kaum muslimin. Tayyib, kembali kepada ucapan Syekh Sa'di. Wa tiqatul laqid wal qiyamu bihi. Dan memungut al-laqid dengan makna yang tadi telah disebutkan. Dan tadi disebutkan di sana nubidha fi makanin aw dhallat tariq. Ya, keadaan yang pertama nubidha fi makan. Ini yang dibuang di satu tempat. Belum lama terjadi pembuangan bayi di daerah Widodari sana kalau tidak salah. Bayi ditaruh di salah satu rumah penduduk begitu. Oleh orang tuanya memang dibuang, sengaja dibuang. Kemudian ditinggal pergi. Tengah malam, jam atau dini hari begitu. Jam 2 kah, jam 3 begitu. Baru kemudian terdengar suara sayup-sayup. Oe, oe begitu. Ya, bayi. Sehingga tetangga, belum pemilik rumahnya yang mendengar, tetangga, ya, kebetulan ada hajat keluar, mendengar sayup-sayup suara tangisan bayi. Dilihat ternyata di situ sudah ada bayi di rumah tetangganya, di depan pintu. Dan di situ bayi lengkap dengan berbagai macam pakaian dan peralatan-peralatan bayi. Ya. Ada tempat susu, bahkan di situ sudah disediakan berbagai macam peralatan-peralatan bayi. Kemudian setelah itu, bayi tersebut ya tentunya disampaikan kepada yang berwajib, aparat. Dan setelah itu diumumkan siapa yang siap untuk mengadopsi anak ini. Nubidha fi makanin. Ini termasuk daripada laqid. Adapun hukum adopsi nanti akan ada penjelasan sendiri ya. Atau kalau anak tersebut sudah agak besar, mungkin sudah keluyuran gitu, jalan-jalan ke sana kemari. Dhallat tariq. Tidak tahu jalan pulang, hilang. Tapi kalau sekarang mengerikan. Karena sering terjadi penculikan. Banyak anak-anak yang hilang, betul-betul hilang. Karena diculik orang. Nah, kalau seandainya ada seorang anak. Tidak jelas siapa orang tuanya, dari mana asalnya. Ditanya juga masih kecil, tidak bisa menjawab banyak. Dengan penjelasan yang memadai untuk kemudian bisa diketahui identitasnya. Maka ini juga termasuk daripada al-laqid, dhallat tariq. Maka apa yang dilakukan? Ya dipungut, diambil. Ya. Nanti akan ada rincian pembahasan setelahnya. Wal qiyam bihi. Dan melakukan apa yang mesti untuk dilakukan terhadapnya. Hukumnya apa? Fardu kifayatin. Hukumnya adalah fardu kifayah. Ini hukum menurut Asy-Syaikh Sa'di yang disebutkan di sini. Beliau rajihkan tentunya. Dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama. Ini merupakan pendapat jumhurul ulama. Hukumnya adalah fardu kifayah. Adapun di sisi Hanafiyah, di sisi ulama Hanafiyah, maka mereka menyatakan hukumnya adalah mandub. Hukumnya adalah disunnahkan saja. disenangi, dihasung, tetapi tidak sampai fardu. Dan itu merupakan amalan yang sangat utama di sisi mereka, tetapi tidak sampai pada taraf fardu. Dan tentunya apa yang dirojihkan oleh Syekh Sa'di, itulah yang rojih, pendapat jumhurul ulama. Dan jumhur berpendapat demikian berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan ta'awanlah kalian di atas kebajikan dan takwa. Sedangkan ini termasuk daripada ta'awun 'alal birri wat taqwa. Terlebih padanya terdapat ihya nafsin ma'sumah, menghidupkan jiwa yang terpelihara. Sehingga hukumnya adalah wajib. Sebagaimana seandainya seseorang melihat ada orang yang kelaparan, keleleran di jalan begitu kelaparan dia. Dia memiliki sesuatu yang bisa untuk dia kasihkan kepadanya, apa hukumnya? Wajib hukumnya. Kalau tidak dia mati nanti. Ya. Wajib. Dan kalau seandainya dia tinggalkan, ya dia menyerahkan nanti ada orang yang lain, ternyata menyebabkan dia mati, maka hukum pada orang tadi sebetulnya adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Sehingga jumhur menyatakan hukumnya adalah fardu kifayah, kecuali apabila dikhawatirkan kemudian kalau ditinggalkan mengharapkan orang lain misalnya akan menyebabkan kematian, maka berubah menjadi fardu ain pada orang yang menemukan bayi tersebut. Apabila dikhawatirkan kebinasaan si bayi tadi, maka hukumnya menjadi fardu ain. Karena ini kaitannya dengan jiwa, nyawa. Maka hukumnya sama seperti seseorang melihat orang yang kelaparan tadi di jalan. Kalau tidak dia kasih, maka dia mati. Orang tersebut mati. Berkata Sesa di berikutnya, fa in ta'adzara baitul mal fa'ala man 'alima bihalih. Artinya di sini kalimat ini, fa in ta'adzara baitul mal, apabila tidak ada baitul mal atau baitul mal tidak memiliki sesuatu yang bisa untuk menghidupinya, fa'ala man 'alima bihalih, maka menjadi kewajiban atas orang yang mengetahui kedudukannya, mengetahui kondisinya, kondisi daripada anak tersebut. Di sini asalnya, ya asalnya, nafaqatul laqit, nafaqah daripada anak yang dipungut tadi, kewajiban nafaqahnya adalah tanggungan baitul mal. Ini asalnya. Jadi kewajiban fardu kifayah tadi dalam hal memungutnya saja diambil. Itu wajib, fardu kifayah harus ada. Kalau sudah ada orang yang mencukupi dengan itu mengambilnya, maka gugur kepada yang lainnya. Tapi harus ada yang mengambilnya. Memungutnya. Tidak boleh dibiarkan terlantar. Setelah itu diambil, dimasukkan kepada yakni yayasan-yayasan kah, lembaga kah, instansi kah yang memang terkait dengan masalah ini. Yang tentunya asalnya itu merupakan kewajiban pemerintah. Asalnya. Ditopang dan dibiayai oleh Baitul Mal. Dari penguasa. Baitul Mal kaum muslimin. Ini nafkahnya menjadi tanggungan daripada Baitul Mal. Kecuali si anak tadi ternyata memiliki harta. Maka diambilkan dari harta si anak dengan cara yang baik, seperti keadaan anak yatim. Bahkan lebih, yang tentunya ini lebih daripada sekedar anak yatim. Anak yatim masih mending, dia masih memiliki nasab dan sebagainya. Ini anak lebih mengenaskan lagi kondisinya. Mungkin orang tuanya entah dengan pertimbangan apa, ya tentunya itu adalah dosa yang sangat besar, menelantarkan anak, tapi dia rasa kasih sayangnya sebagai orang tua masih ada, ya anak di situ ditaruh sambil disiapkan uang misalnya. Dompet isi uang penuh. Maka dalam keadaan seperti ini, uang tadi tentunya diperlakukan yang paling maslahat terhadap si anak. Dan tetap, walaupun si anak memiliki misalnya sebagian daripada harta, tetap dihasung dan dianjurkan untuk memberikan nafkah kepadanya. Kalau si anak tidak memiliki sesuatu, dibuang begitu saja, atau ditemukan di jalan, tersesat di jalan, dan baitul mal juga tidak ada, tidak memungkinkan untuk diberi nafkah dari baitul mal, maka nafkah tersebut menjadi tanggungan orang yang mengetahui kondisi daripada si anak tersebut, si bayi tersebut, dari kalangan kaum muslimin, sesuai dengan kadar kesanggupannya. Yang demikian itu karena perkara ini merupakan bentuk daripada ta'awun alal birri wat taqwa dan ihya li nafsin ma'sumah, menghidupkan daripada, memberikan kehidupan daripada jiwa yang terpelihara. Jadi kewajiban atas orang yang mengetahui kondisi si anak tersebut dan memungkinkan bagi dia untuk merawatnya. Begitu. Ya, bukan kewajiban bagi yang memungutkan, yang memungutnya. Kalau yang memungut itu sendiri yang kemudian siap, masya Allah, itu adalah amal kebajikan yang besar. Tapi seandainya tidak, maka memang bukan menjadi kewajiban dia. Dan kalau di negeri kita ini, anak buangan seperti ini, ada semacam birokrasinya untuk kemudian seseorang bisa mengambil dan mengadopsinya. Diberitakan misalnya, ditemukan anak demikian-demikian-demikian, maka dipersilahkan bagi kaum muslimin yang siap untuk memperlakukannya dengan sebaik-baiknya dan merawatnya dan memberikan pendidikan dan seterusnya. Mengadopsinya. Nah kemudian setelah itu akan berdatangan ya, orang-orang yang memang siap untuk mengadopsi anak tersebut dan mendaftarkan dirinya. Setelah itu nanti akan ditentukan. Ada wawancara. Satu persatu diwawancara sama pihak pemerintah. Ya, ini pihak terkait ya. Instansi terkait yang mengurusi masalah ini. Dan itu merupakan bentuk tanggung jawab yang luar biasa bagus. Dari pemerintah kita, walhamdulillah. Ditanya satu persatu begitu. Kesanggupannya dan apa latar belakang yang menyebabkan terdorong dia untuk mengadopsi. Punya anak berapa? Anak saya sudah 7 tapi saya masih pengen, Pak. Wah, sudah 7 sudah banyak. Ya. Sedangkan yang lain datang lagi, anak berapa? Belum punya anak, Pak. Nanti akan menjadi pertimbangan. Ya. Dijadikan pertimbangan oleh pihak pemerintah. Akhirnya diputuskan fulan yang mengambilnya. Dan itu masih dalam pantauan. Bagaimana perlakuannya dan sebagainya. Jadi sekali lagi. Kepengurusan dan nafkah dan seterusnya. Pendidikan dan sebagainya. Itu bukan kewajiban dari al-multaqid. Bukan kewajiban bagi orang yang memungut ya. Sekali lagi, bukan kewajiban. Kewajibannya hanya sekedar menyelamatkan saja. Mengambilnya untuk kemudian diserahkan kepada pihak yang terkait. disebutkan dalam afar dari Ibnu Syihab, dari sini Abu Jamilah, seseorang dari Bani Tamim, annahu wujida mabudan ala ahdi Umar. Abu Jamilah bercerita bahwasannya didapati pada masa Umar bin Khattab seorang anak yang terbuang. Atau dia sendiri ini annahu wajada mabudan. Bahwasannya dia sinin Abu Jamilah dia mendapati seorang anak pada masa pada masa Umar bin Khattab. Fa'atahu fattahamahu fa'atna alaihi khairan. Kemudian Umar bin Khattab mendatanginya, atau sinin Abu Jamil yang mendatangi Umar bin Khattab, al-muhim di situ, fa'atahu fattahamahu, kemudian menuduhnya. Fa'atna alaihi khairan. Ternyata kemudian Umar memuji kepada sinin Abu Jamilah dengan kebaikan, dengan kebaikan-kebaikan. Faqala Umar. Umar kemudian mengatakan, huwa hur. Anak tersebut merdeka, wa wala'uhu laka. Dan walaknya adalah kepada wa nafaqatuhu min baitil mal. Adapun nafaqahnya dari baitul mal. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq secara mukhtasar dan juga Malik secara panjang lebar dengan sanad yang sahih, juga disebutkan oleh Al-Bukhari secara mu'alak dengan Sighatul Jazm. Jadi atharnya insyaallah sahih. Atharnya sahih. Jadi di sini berdasarkan daripada keputusan Umar bin Khattab bahwasanya nafkahnya adalah min baitil mal, dari baitul mal. Ikhwati billah azzakumullah. Kemudian perlu untuk ditanbih di sini adalah di saat seseorang mengadopsi anak, maka anak tersebut tidak kemudian menjadi anak dia. Tidak ada istilah anak angkat di dalam Islam. Untuk kemudian anak tersebut dinisbatkan kepada orang yang mengangkat dia. Tidak ada itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma ja'ala ad'iyyakum abna'akum. Dzalikum qaulukum bi afwahikum. Wallahu yaqulul haqqo wa huwa yahdis sabil. Ud'uuhum li aba'ihim huwa aqsatu 'indallah." Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Dan Allah tidaklah menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak kalian. Itu hanyalah ucapan-ucapan kalian dengan mulut-mulut kalian saja. Sedangkan Allah mengucapkan kebenaran dan dia menunjukkan kepada jalan yang lurus. Panggillah mereka dengan bapak-bapak mereka. Itu lebih lurus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh untuk memanggil fulan bin fulan, ya, misalnya Slamet bin Raharjo. Misal ini. Raharjo ini adalah orang yang mengangkat dia sebagai anak. Mengangkat Slamet ini jadi anak. Boleh apa enggak? Sudah dari kecil ini, dari bayi diadopsi, dibesarkan, dirawat sama Pak Raharjo. Diberi nama Slamet. Ya. Yang memberi nama juga Pak Raharjo. Karena dia manbul, ya, terlantar begitu, dibuang sama orang tuanya, dia selamatkan. Maka diberilah nama Slamet. Ya. Maka tidak boleh, ya, sekali lagi apa? tidak boleh menisbatkan si selamat ini kepada dia. Selamat bin Praharjo tidak boleh. Kalau diketahui bapaknya siapa, maka dipanggil dengan nama bapaknya. Misalnya bapaknya ini diketahui namanya Budiman misalnya. Sudah, Selamat bin Budiman. Tapi kalau tidak diketahui bagaimana? Maka disebut fa ikhwanukum fiddin wa mawali. Saudara kalian dalam agama dan maula-maula kalian. Dan di dalam Islam termasuk daripada dosa besar intisab seseorang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya. Itu merupakan dosa besar. Seseorang mengingkari orang tuanya dan justru lebih suka untuk menisbatkan diri kepada orang yang telah mengangkatnya sebagai anak. Beliau menyatakan, لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. Jangan kalian benci bapak-bapak kalian. Siapa yang benci kepada bapaknya maka itu adalah kekufuran. Ya, ini benci penisbatan kepada bapaknya. Tidak mau. Ya, dan malu. Dia terlanjur dibesarkan oleh seseorang, diadopsi oleh orang kaya. Biasa hidup mewah. Setelah besarnya diberitahu sama orang tuanya. Orang tua angkatnya. Bukan orang tuanya ya. Orang yang mengadopsinya. Nah, bapak kamu itu fulan sebetulnya. Saya ini hanya sekedar, ya bapak angkatlah bahasanya kalau orang di sini. Ya, setelah bapaknya ini kenal syariat misalnya, disampaikan yang sebenarnya, maka kemudian dia melihat, loh kok bapakku orang yang misalnya orang yang miskin, fakir ya, atau bahkan lebih parah daripada itu, dia tidak mau menisbatkan diri kepada bapaknya, dia lebih bangga dengan nama orang tuanya. Orang tua angkatnya maksudnya. Lebih bangga dengan nama orang tua yang telah mengangkat dia. Padahal dia bukan orang tuanya. Makanya adalah kekufuran. Ya, kufrun. Walaupun bukan kufrun akbar, tapi ini merupakan bentuk daripada dosa besar. Dan bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man idda'a ila ghair abi wa huwa ya'lam anna ghair abi fal jannatu 'alaihi haram. Barang siapa yang mengaku aku kepada selain bapaknya dan dia tahu bahwa itu bukan bapaknya, maka surga baginya haram. Dan tentunya sekali lagi ini kaitannya dengan orang-orang yang siap untuk melakukan tabani, ya dalam artian tabani di sini ya bukan angka apa menjadikan orang tua ya. Artinya apa istilahnya? Tabani itu artinya angkat begitu. Mengangkat anak, mengadopsi anak. Harus mengetahui hukum ini. Setiap orang yang mengadopsi anak harus mengetahui kan hukum ini. Di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui di sana ada kisah Zaid bin Harithah, seorang yang begitu sangat dicinta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Harithah yang meninggal dunia pada perang apa? Mu'tah. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Sebelumnya Zaid disebut dinisbatkan kepada Rasul Zaid bin Muhammad. Hingga kemudian Allah turunkan ayat tadi. Maka setelah Allah turunkan ayat tadi, Rasul SAW mengatakan kepada Zaid, anta akhuna wa maulana. apa adalah saudara kami dan maula kami. Dan kedudukan Zaid bin Harithah di sisi Rasulullah SAW sama sekali tidak berubah. Dari sisi kemuliaannya dan kasih sayang Rasul kepadanya, perhatian beliau dan sebagainya. Hanya tidak boleh memanggil Rasul sebagai bapaknya. Dan menisbatkan dirinya kepada Rasul SAW. Karena memang bukan bapaknya. Rasul SAW mengatakan, anta akhuna. Kepada seorang yang dari kecil dibesarkan oleh Rasulullah SAW. Dan dinisbahkan, bahkan ma'ruf di masa jahiliyah, nisbatnya kepada Rasulullah SAW. Demikian pula Salim, maula Abu Hudzaifah. Salim, bekas hamba saya daripada Abu Hudzaifah Ibn Utbah. Tidak diketahui bapaknya siapa. Dan hal tersebut sama sekali tidak kemudian menurunkan derajat kedudukan daripada Salim. Dikenal sebagai Salim maula Abi Hudzaifah. Salim maula Abi Hudzaifah. Dikenalnya demikian. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan khudul Quran min arba'ah. Ambillah ilmu Al-Quran dari empat orang. Di antaranya beliau sebutkan adalah Salim maula Abi Hudzaifah. Dan bahkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di saat beliau ditikam oleh salah seorang Majusi, beliau menyatakan di antara wasiat beliau, la kana Salim hayyan la wallaituhu. Seandainya saja Salim maula Abu Hudzaifah hidup, niscaya aku jadikan dia penggantiku. Jadi diwasiatkan untuk menjadi penggantinya. Tawalla itu. Baik. Dan supaya diketahui bagi setiap orang yang hendak mengadopsi anak, dia terkait dan terikat dengan dhawabit syar'iyah. Ya, terikat dengan dhawabit syar'iyah. Patokan-patokan, batasan-batasan dan pagar-pagar syariat. Di antaranya adalah tidak boleh anak tersebut yang diangkat tadi kalau dia sudah mulai tamyiz, mumayyiz, ya kan? Apalagi balig. Untuk kemudian kalau laki-laki misalnya bermain campur dengan anak-anak perempuan dia atau dengan istri dia, bahkan tidak boleh. Atau kalau yang diangkat ini adalah anak perempuan dia sendiri, tidak boleh, karena ini bukan mahram. Ya, walaupun anak angkat dari semenjak bayi dibesarkan, maka di saat sudah mulai tamyiz, sudah harus ada batasan-batasan syariat yang mengaturnya. Dan tentunya ada satu solusi di saat seseorang mengambil anak, ya, mengadopsi anak, misalnya memang tidak memiliki keturunan begitu, misalnya belum diberi, tidak, tapi belum diberi keturunan misalnya, dia bisa mengadopsi kemudian mensusukannya kepada saudari-saudari istrinya. Yang dengan itu menjadi bapak susuan dia. Kalau itu perempuan. Atau kalau laki-laki ya menjadi ibu susuan istrinya. Dan anak-anak daripada istrinya akan menjadi saudara. Ini salah satu caranya. Dan terkait Rodaul Kabir, ini ada khilaf di kalangan para ulama, anak tidak ingin membahasnya di sini. Kemudian, perlu untuk diketahui bahwasannya mengambil mereka anak-anak yang terbuang tadi atau terlantar tadi, memungutnya, kemudian memberikan tarbiyah kepadanya, memberikan nafkah kepadanya dan seterusnya tadi merupakan amalan besar, ya. Bahkan dikatakan nilainya tidak lebih rendah daripada pahala kafalatul yatim, orang yang menanggung kehidupan anak-anak yatim. Padahal Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwasannya beliau dengan kafilul yatim, dengan kafilul yatim di dalam surga seperti ini. Ini beliau mengisyaratkan sababah dengan wusto. Beliau sebutkan seperti ini. Ini dekat sekali dengan Rasulullah SAW di surga. Maka para ulama menyatakan bahwa pahala daripada memungut anak tadi dan membesarkannya, memberikan pendidikan dan sebagainya, itu nilainya tidak lebih ringan atau tidak lebih rendah daripada kafalatul yatim. Sebagaimana dalam fatwa Lajnah Daimah. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini pembahasan terkait dengan masalah babul qathah dan al-laqit, dan pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada bab yang baru insyaallah. Hatta bilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.